Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagai mukaddimah, kita melanjutkan tentang pembagian ilmu tafsir. Kemarin telah kita sampaikan bahwa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak semua ayat dalam Al-Quran tafsirnya diketahui oleh manusia. Bahkan kata beliau, ada salah satu tafsir la ya'lamuhu illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tentang masalah hal yang gaib yang hanya diceritakan oleh Allah sebagian. Misalnya perkara tentang ruh. Allah taala berfirman, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah bahwasanya ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah mendapatkan ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Kita tahu misalnya ruh itu ada dalam fisik manusia, ada dalam jasad manusia. Ruh itu bisa dicabut. Ketika ruh itu hilang dicabut, maka jasad akan mati. Kemudian ruh itu mendapatkan nikmat sebagaimana juga bisa mendapatkan azab. Dan roh itu ketika dicabut, dia naik menuju langit sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa penjelasan yang semisal tentang itu, namun pelengkapnya kita enggak ngerti. Misalnya roh itu unsurnya apa? Kemudian rupanya seperti apa? Apakah seperti wajah kita atau bagaimana? Lalu apakah ruh itu mati atau tidak, dan seterusnya. Seperti ini karena tidak diceritakan dalam dalil, maka kita tawakuf, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita tentang Dzulqarnain. Dan Allah sebutkan aktivitas yang dilakukan oleh Dzulqarnain sebagaimana yang diceritakan di surat Al-Kahfi. Namun di situ tidak dijelaskan Dzulqarnain ini nama aslinya siapa. Kemudian dia pusat kerajaannya ada di mana? Lalu dia tinggal bersamaan dengan Nabi siapa? Atau setelah zaman Nabi siapa? Bagaimana kondisi keluarganya? Jumlah anaknya berapa? Apakah dia meninggalkan keturunan sampai sekarang ataukah tidak? Kita tidak tahu. Maka untuk bagian seperti ini tidak perlu kita gali lebih dalam karena kita enggak ngerti. Dan itulah bagian dari tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang Ashabul Kahfi, tentang beberapa nabi yang Allah ceritakan yang kita tidak mengetahui seperti apa detailnya. Itulah yang dimaksud tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ada tafsir yang hanya diketahui oleh ulama karena mereka paham tentang masalah usul tafsir, paham tentang usul fikih, sehingga ada sebuah teks dia bisa memahami teks ini maknanya adalah demikian. Sehingga ketika kita ingin memahaminya, maka kita merujuk kepada keterangan para ulama. Seperti tafsirnya yang sering disampaikan oleh Ibnu Abbas, tafsir yang sering disampaikan oleh beberapa sahabat senior yang mereka memiliki salikatul lughah, mereka memiliki insting bahasa yang sangat bagus sehingga begitu mendengar kalimat dia sudah tahu bagaimana konsekuensinya. Pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkumpul atau mengumpulkan para sahabat Muhajirin dan Ansar yang senior, yaitu yang ikut perang Badar. Kemudian beliau hadirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka mereka yang merasa senior ketika melihat Ibnu Abbas, ini kok anak kecil, kenapa diundang di sini? Padahal Ibnu Abbas ketika itu usianya baru di usia 20-an. Karena Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas itu hampir baligh. Artinya di usia sekitar 15, masa kekhalifahan Abu Bakar 2 tahun. Berarti ketika Umar jadi khalifah, Ibn Abbas usianya sekitar 17 atau 18 tahun. Anggaplah misalnya ketika itu Ibn Abbas berusia 20 tahun, diundang oleh Umar ikut majelis bersama para sahabat senior di kalangan Muhajirin dan Ansar. Akhirnya mereka merasa, kenapa anak kecil ini diundang? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menunjukkan seperti apa kehebatan Ibnu Abbas dalam memahami ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, "Idza ja'a nasrullahi wal fath." Saya ingin tanya kepada kalian, apa yang bisa kalian tafsirkan dari kalimat "Idza ja'a nasrullahi wal fath" sampai akhir surat? Kemudian masing-masing menyampaikan jawabannya. Tapi jawabannya hanya berdasarkan dari zahir ayat. Jawabannya hanya berdasarkan dari zahir ayat. Artinya mereka menafsirkan hanya sebatas makna tekstual. Kalau sudah datang kemenangan, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan seperti ini. Dan sebagian diam. Kemudian setelah selesai mereka memberikan jawaban dan diam, selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa ma ra'yuka ya Ibnu Ammi?" Kalau menurut kamu wahai Ibnu Abbas, dekatnya ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa demikian? Semua sahabat terheran. Dari mana Ibnu Abbas bisa menafsirkan surat Idza ja'a nasrullah dengan pernyataan bahasanya surat ini menunjukkan dekatnya ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil menaklukkan negeri asalnya, berarti tujuan dakwah beliau telah tercapai. Dan orang-orang yang berada di sekitar semuanya telah masuk Islam. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau bisa lihat banyak orang yang berada di sekitar Mekah dan Madinah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika tugas beliau telah selesai, tujuan telah tercapai, tugas telah selesai, Nabi akan pensiun. Dan pensiunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah beliau memahami bahwa surat An-Nasr, "Idza ja'a nasrullahi wal fath," adalah surat yang menunjukkan dekatnya ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tafsir di mana orang tidak boleh, ada yang tidak tahu. Seperti tafsir tentang keesaan Allah, tafsir tentang ayat-ayat yang berbicara tentang masalah tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahasanya Allah itu esa. Saya wajib tahu, Anda wajib tahu, siapapun muslim wajib tahu. Misalnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya wajib tahu, Anda wajib tahu, kita semuanya wajib tahu. Kalau sampai ada orang yang enggak tahu, maka dia akan punya penyimpangan dalam masalah ideologi yang sangat berbahaya. Bisa enggak Allah menciptakan sebuah batu besar yang Allah sendiri enggak bisa mengangkatnya? Atau dia merasa kalau orang sudah jadi abu, atau orang yang sudah, atau orang yang dimakan oleh binatang, dimakan oleh hiu, kemudian dikunyah-kunyah, ditelan, hancur dia, jadi kotoran. Kotoran itu, ya tentu yang namanya binatang ketika buang air, dia tidak di satu tempat, ya, tersebar di mana-mana, kemudian mengendap di dasar lautan, dia tersebar, dimakan oleh misalnya predator, bottom predator, ya, predator yang paling bawah, rusak lagi, jadi kotoran lagi. Ini unsur manusianya di mana? Habis. Itu cara Allah membangkitkannya gimana? Kalau kita punya pemahaman innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak susah untuk memahami itu. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga bagian ini wajib diketahui oleh semua manusia sebagai bentuk bagaimana dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Rabb-nya, penciptanya. Itulah tafsir la yu'dharu ahadun bijahalatihi. Tafsir di mana tidak ada satupun orang yang boleh tidak tahu, sehingga semuanya wajib tahu. Dan tafsir yang keempat adalah tafsir yang diketahui oleh orang Arab min kalamiha, karena kesamaan bahasanya. Begitu orang Arab mendengar, dia langsung paham. Sehingga kita yang bukan orang Arab, ketika ingin mengetahui tafsir itu, maka kita baca terjemahannya, atau kita tanya kepada orang Arab, atau kita belajar bahasa Arab. Ini pembagian tafsir, dilihat dari mungkin dan tidaknya untuk diketahui oleh makhluk, oleh hamba. Disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada 4. Selanjutnya, pembagian tafsir dilihat dari sumbernya. Pembagian tafsir dilihat dari sumbernya. Sumber tafsir Al-Quran itu ada banyak. Ada tafsir dari Quran sendiri. Ada tafsir dari hadis. Ada dari perkataan sahabat. Ada juga dari ijtihad para ulama. Ada juga dari atau berdasarkan konsekuensi bahasa. Dan beberapa sumber yang lainnya. Nah, kemudian karena sumbernya ini banyak, maka kurang lebih bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir berdasarkan sumber yang ada atharnya. Yang dimaksud ada atharnya itu ada dalilnya. Dan itu ada 3, tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bi sunnah, tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan perkataan para sahabat. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah tafsirul Quran bil Quran. Contohnya bagaimana Pak tafsirul Quran bil Quran? Kadang Allah bertanya dalam Al-Quran, namun tujuannya bukan untuk dijawab oleh manusia. Dan Allah jelaskan sendiri jawabannya. Misalnya Allah berfirman, Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ngerti enggak kamu apa itu Qari'ah? Itu tidak perlu dijawab. Dan pakai pertanyaan, agar manusia semakin takut ketika mendengarkannya. Semakin perhatian ketika mendengarkannya. Serius. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kemudian Allah jelaskan di ayat-ayat berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman misalnya, "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan tafsirul Quran bil Quran. Dan ada satu kitab khusus yang penulisnya membatasi tafsir Quran dengan Quran. Yang dikasih judul Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran, karya Asy-Syaikh Al-Ma'ali Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, gurunya Imam Ibnu Utsaimin. Nah, karena tafsir Quran dengan Quran, maka tidak semua ayat beliau tafsirkan. Karena tidak semua ayat ada tafsirnya dari Al-Quran. Kemudian tafsir Al-Quran dengan hadis. Ini sangat banyak. Dan yang banyak dijadikan rujukan dalam masalah ini adalah tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena beliau membawakan tafsir berdasarkan riwayat. Sehingga tafsirnya kebanyakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perkataan para sahabat dan perkataan para tabi'in. Kemudian berikutnya adalah tafsir bir ra'yi. tafsir berdasarkan makna global dari ayat, yaitu dia memahami sesuai dengan salikatul lughah, sesuai dengan insting bahasa yang dia punya, atau berdasarkan usul tafsir yang dia miliki, berdasarkan konsekuensi dari bahasa yang dia pahami. Dan tafsir seperti ini banyak, ya, seperti beberapa tafsir yang disebutkan dalam Ibnu Katsir, tapi tidak semuanya. Kadang beliau menyampaikan ayat, kemudian beliau tafsirkan berdasarkan konsekuensi bahaya, konsekuensi bahasa, berdasarkan usul tafsir yang beliau miliki. Kemudian yang berikutnya adalah tafsirud diraya war riwayah, tafsir gabungan antara bil ma'thur dan bil ra'yi. Dan salah satu di antara contoh yang mewakili hal ini adalah tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Al-Qurtubi, dan ini yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Dan insyaallah masih ada beberapa pembahasan yang lain yang insyaallah akan kita kupas di pertemuan selanjutnya. Semoga dengan membahas ini akan semakin membuahkan rasa cinta kita kepada Al-Quran dan kitab-kitab tafsir Al-Quran. Selanjutnya, sebagai tambahan, kemarin ada pertanyaan mengenai zakat kopi. Apakah kopi wajib dizakati? Ada fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah bahwasanya kopi termasuk di antara yang wajib dizakati, dengan alasan bahwasanya kopi itu tukalu wa tudakhar. Kopi itu hasil pertanian yang dia ditakar dan disimpan. Sehingga dalam fatwa dinyatakan al-qahwatu nau'un minal khubub allati tukalu wa tudakhar. Fatajibu fiha zakat idza balagat khamsata usuq. Kopi termasuk di antara biji-bijian yang dia ditakar dan disimpan, sehingga wajib untuk dizakati apabila sudah mencapai 5 wasak, dan 1 wasak adalah 60 sok. Wa waktu kharsiha idza shtadda al-habb. Dan waktu menakarnya apabila biji kopi itu sudah mengeras, artinya sudah siap untuk dimanfaatkan. Tayyib. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa Lajnah Daimah memahami batasan hasil pertanian yang wajib dizakati. Batasnya ada 2. Yang pertama dia ditakar. Yang kedua dia bisa disimpan. Karena itu mencakup semua hasil pertanian yang bisa ditakar dan disimpan. Jagung ditakar, ya. Kacang ditakar. Yang dimaksud ditakar itu aslinya dia ditakar untuk satuan awalnya. Meskipun dalam perkembangannya di masa sekarang lebih banyak ditimbang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian sedikit mengkoreksi dari jawaban kemarin yang kita sampaikan untuk pertanyaan seputar masalah warisan. Seputar masalah warisan, bahasanya ahli warisnya adalah 2 anak perempuan, saudari sekandung, dan 4 saudara seibu. 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan saya kemarin menyampaikan bahasanya saudara seibu mendapatkan warisan dalam hal ini. Namun yang benar tidak dapat warisan. Karena ada keterangan dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan tentang masalah saudara seibu, kata beliau, annahum la yarithuna illa idza kana mayyituhum yurathu kalalatan. Fala yarithuna ma'a abbin wala jaddin wala waladin wala waladi ibnin. Bahwasanya saudara seibu itu tidak mendapatkan warisan kecuali jika mayit dalam kondisi yurathu kalalatan. Dalam kondisi dia enggak punya ayah, enggak punya keturunan ke atas, enggak punya ayah ke atas, dan tidak punya anak ke bawah. Sehingga jika di situ ada far, ada keturunan, baik dia laki maupun perempuan, maka saudara seibu tidak mendapatkan warisan. Sehingga dalam hal ini yang mendapatkan warisan adalah dua anak perempuan, karena dia lebih dari satu, maka mendapatkan 2/3, dan sisanya diberikan kepada saudari perempuan, dia mendapatkan asobah bil ghair, atau dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Dia mendapatkan asobah karena membersamai anak-anak perempuan. Wallahu ta'ala alam. 2/3 menjadi hak milik anak perempuan, dan saudari perempuan mendapatkan sisanya, yaitu 1/3. Tayyib. Selanjutnya, walhamdulillah, pengantar kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan kami persilahkan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, bisa menghubungi di line telepon 0812-2444-3344. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Dari Abdul di Jateng, pemirsa Niaga TV, sedekah boleh dicampur ataukah harus dipisah? Pentasarufan zakat ada asnafnya, sedangkan infak dan sedekah tidak. Betul sekali ya. Kalau zakat, dia sudah ditentukan oleh Allah pula. Untuk zakat, maka dia hanya boleh disalurkan kepada yang berhak, yaitu 8 asnaf. Sehingga yang penting untuk Anda perhatikan adalah yang menerima adalah pihak yang benar. Maka untuk masalah teknisnya kembali kepada masing-masing, tapi yang jelas nilai yang masuk dalam catatan zakat wajib disalurkan ke tempat yang benar. Sehingga kalau pertanyaannya bagaimana dengan pembukuannya, masalah pembukuan itu teknis, termasuk masalah uangnya apakah boleh dicampur atau tidak. Masalah uang itu teknis, yang jelas nilai sekian wajib disalurkan kepada pihak yang berhak. Wallahu a'lam. Tayyib. Pertanyaan selanjutnya. Bolehkah infak masjid digunakan untuk santunan sembako orang miskin? Bolehkah infak masjid digunakan untuk santunan sembako orang miskin? Jawabannya tidak diperbolehkan. Karena infak itu wajib dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga infak masjid ya untuk operasional masjid, tidak boleh untuk santunan orang miskin di sekitarnya. Kecuali jika takmir menyediakan kotak khusus, yang kotak itu dideklarasikan untuk santunan jamaah di sekitar masjid. Maka isi kotak ini boleh untuk jamaah di sekitar masjid. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Saya ingin bertanya Ustaz, mengenai ada hadis yang menyatakan bahwa saat seseorang sedang di majelis zikir gitu Ustaz, berkumpul, kemudian ada malaikat. Setelah selesai majelis zikir tersebut, malaikat naik ke langit untuk melaporkan kepada Allah. Kemudian Allah menanyakan apa yang mereka minta, bahwa mereka minta surga dan dijauhkan dari neraka. Yang saya tanyakan adalah Allah kan mempunyai sifat yang maha tahu segala-segalanya. Jadi kenapa Allah menanyakan kepada malaikat? Dan juga yang kedua adalah saat doa itu sebetulnya langsung didengarkan oleh Allah atau melalui malaikat dulu untuk disampaikan langsung kepada Allah? Begitu Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Anda bertanya tentang hadis. Hadisnya sahih. Apa yang mereka minta? Oh, mereka minta surga. Apakah mereka sudah pernah melihat surga? Mereka belum pernah melihat surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Tentu mereka akan semakin serius lagi dalam melakukan majelis ilmu. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka takutkan? Mereka takut neraka. Jawab malaikat. Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah lihat neraka? Mereka menjawab, belum. Allah tanya, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengatakan, tentu mereka akan lebih serius lagi dalam bermajelis. Kenapa Allah bertanya seperti ini? Padahal Allah Maha tahu segalanya. Ini sama sebagaimana ketika kita dihisab oleh Allah, Allah datangkan saksi. Apa yang jadi saksi bagi kita? Yang jadi saksi adalah anggota badan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina?" Mereka mengatakan, penduduk neraka mengatakan kepada kulitnya sendiri, "Kenapa kau jadi saksi atas perbuatan dosa yang aku lakukan?" Qalu, kulit itu mengatakan, "Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai." Allah Ta'ala yang memberi kemampuan kami untuk berbicara, dan Dia Zat yang memberikan kemampuan siapapun untuk berbicara. Lu ngapain sih Allah Ta'ala pakai kulit sebagai saksi, padahal Allah juga tahu kejadian orang ini dan Allah tidak lupa. Kita bisa memahami jawabannya. Jawabannya adalah untuk menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang memiliki hikmah, bahwa perbuatan ini ada saksinya. Dan kau sendiri yang menyaksikan saksi itu. Kau menyaksikan kulitmu bicara. Kau saksikan tanganmu bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulutnya aku bungkam, tangannya bicara, kakinya yang jadi saksi, tangan bicara. Ini pernah ngapain saja, kakinya mengatakan betul, betul, atau dengan kalimat yang lain. Ngapain ada seperti ini? Kan bukannya Allah Maha tahu segalanya? Betul, Allah Maha tahu atas segala sesuatu, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tapi ini menunjukkan bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala, agar manusia paham bahwa perbuatan itu betul-betul dia lakukan dan tanganmu sendiri yang ngomong. Termasuk juga ketika Allah bertanya kepada malaikat. Makanya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang malaikat yang melaporkan amal manusia setiap sore dan setiap subuh dan setiap asar, ya, setiap sore dan pagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim." Allah bertanya kepada malaikat itu meskipun Allah paling tahu tentang kondisi hambanya dibandingkan malaikat itu. Tapi kenapa Allah bertanya? Dalam rangka untuk dijadikan sebagai saksi sehingga prosesnya sempurna, keadilan Allah itu sempurna, untuk ditunjukkan kepada manusia sempurna keadilan Allah. Maka tidak ada istilah Allah memaksakan kepada manusia sehingga manusia misalnya dia lupa dengan perbuatannya, enggak ada bukti, pokoknya kamu harus dihukum. Aku tahu kamu telah bersalah dan kesalahan itu kau lakukan sekian. Mungkin saja Allah melakukan seperti itu, tapi Allah mengendaki ada saksi sehingga keadilan Allah akan semakin sempurna. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dari hamba Allah di Kediri. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap saya jika dalam keluarga saya itu terkadang melakukan bid'ah, tindakan-tindakan yang bid'ah, sedangkan pendapat saya itu masih, terkadang itu masih tidak bisa didengarkan begitu, Ustaz. Lalu bagaimana tindakan saya jika keluarga saya setiap hari itu suka menggibah, padahal saya sudah mencoba untuk menghindar, tapi terkadang suara mereka itu tetap terdengar dan saya sudah berusaha untuk berusaha untuk membela orang yang digibah tersebut, tapi tetap saja tidak berguna, Ustaz. Lalu apakah yang harus saya lakukan dan bagaimana caranya bertaubat dari dosa ghibah? Apakah saya cukup dengan mendoakan orang yang ghibah tersebut, apa saya harus meminta maaf kepada orang tersebut dengan konsekuensi saya bisa memutuskan tali silaturahmi antara sesama? Bagaimana, Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika keluarga melakukan bid'ah dan Anda tidak setuju dengan perbuatan keluarga? Ketika Anda tidak setuju dengan perbuatan mereka karena perbuatan ini melanggar syariat dan Anda tidak punya kemampuan apapun untuk mengingatkan mereka, maka kami sarankan Anda bisa berikan artikel atau rekaman-rekaman kajian yang bisa mereka dengarkan. Dengan itu mereka akan mendapatkan pengaruh setahap demi setahap untuk memperbaiki diri. Karena kalau misalnya Anda sendiri yang menyampaikan, mungkin dianggap ini masih anak-anak atau orang tua belum bisa menerima dengan baik. Yang lebih penting adalah Anda tunjukkan bentuk sikap berbakti kepada orang tua agar Anda disayang sama orang tua, sehingga ketika Anda menyampaikan sesuatu mungkin lebih didengar. Dan banyak dalam satu keluarga perubahan itu terjadi pada anak. Semoga Anda bisa menjadi pionir kebaikan di rumah tangga Anda, di keluarga Anda, mengajak mereka, orang tua, bapak ibu, dan saudara-saudara yang ada dalam satu rumah bersama dengan Anda, bisa bersama-sama melakukan kebaikan. Dan Allah Ta'ala mengatakan, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Sehingga kalau kemampuan Anda hanya sampai di grade A, di grade B, atau di grade 5, Anda tidak diwajibkan untuk melakukan sampai grade 6 atau 7. Dan ketika Anda sudah membela orang yang digibah di keluarga Anda, insya Allah itu sudah cukup, meskipun bisa jadi pembelaan itu tidak memberikan pengaruh yang banyak. Tapi yang jelas, ketika Anda sudah membela mereka yang digibah, berarti Anda sudah lepas dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang menggibah. Dan apakah perlu minta maaf kepada orang yang digibah? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang kuat adalah diberi rincian. Jika orang yang digibah tahu kalau dia digibah, misalnya si A dan si B sedang menggibah C, informasi itu bocor. C tahu kalau A dan B sedang menggibah dirinya, maka mereka harus minta maaf kepada C. Yang kedua, jika objek yang digibah tidak tahu A, B sedang gibah, dan gak ada yang tahu, termasuk C juga gak tahu, pendapat yang kuat tidak perlu minta maaf. Karena kalau minta maaf malah jadi bikin masalah yang baru. Dan sesuatu yang sudah bermasalah, solusinya bukan membuat masalah yang baru. Tapi cukup ketika terjadi seperti ini, mereka memuji posisi C dan mendoakan C karena dia telah dijadikan sebagai objek riba. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Ada telepon yang masuk tapi putus. Sambil menunggu telepon, silahkan. Dari hamba Allah di Kanada. Baik, ini ada telepon masuk ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Saya hamba Allah di Jakarta, Pak Ustaz. Mau bertanya, kenapa seorang anak bisa membenci ibunya ya Pak Ustaz, dan sebaliknya juga ibu bisa membenci anaknya gitu lah. Itu aja mau penjelasannya Pak Ustaz. Makasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan. Dari Bapak Allah di Kanada, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, setelah sholat witir, kita disyariatkan untuk membaca Subhanal Malikil Kudus sebanyak 3 kali. Apakah setelah membaca zikir ini, kita tetap membaca Astaghfirullah 3 kali, dilanjutkan dengan Allahumma antas salam sampai selesai? Yang kedua, bolehkah doa malam Lailatul Qadar dibaca di dalam sholat, misal sebelum salam atau selesai sholat, dan apakah doa ini boleh dibaca di luar 10 malam terakhir Ramadan? Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Nah, baik, pertanyaan dari pemirsa yang melalui telepon, bagaimana anak bisa benci ibu dan ibu benci anak? Ya, manusia bisa membenci siapapun dan bisa mencintai siapapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk membuat kehidupan seperti itu, karena dialah yang mengendalikan hati para hambanya, meskipun perbuatan jahat tidak kita nisbahkan kepadanya. Karena itu, sangat mungkin ketika ada orang yang dia sangat berhutang budi kepada orang tertentu, tapi dia membencinya. Jangankan seperti ini. Kenapa ada orang yang membenci Nabi? Padahal Nabi itu kurang apa? Baiknya Masya Allah, gak ada tandingannya. Akhlaknya Masya Allah, gak ada tandingannya. Beliau bukan orang yang suka menyombongkan diri, beliau bukan orang yang suka menyakiti orang lain, beliau bukan orang yang merugikan orang lain. Sifat buruk pada diri seorang Nabi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu dengan anak, sifat buruk ibu mungkin saja diberikan kepada anaknya. Misalnya pernah mendolimi anaknya, menyakiti anaknya, padahal anaknya gak bersalah. Atau sebaliknya, anak membenci ibu atau ibu membenci anak. Sehingga kalau itu terjadi pada manusia biasa, itu lebih mungkin untuk kita terima secara logika dibandingkan terjadi pada manusia yang akhlaknya sempurna seperti Nabi. Tapi kenapa masih ada orang yang benci Nabi? Karena itulah Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sittah, beliau mengatakan dan diantara yang menunjukkan kudratil malikil ghalab, kuasanya zat yang maha kuasa, kuasanya zat yang maha mengendalikan semuanya. Yang beliau maksudkan adalah diantara tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Sittatu usulin, ada 6 prinsip yang sudah sangat jelas Allah tegaskan dalam Al-Quran, yang sudah demikian jelas Allah bahas dalam Al-Quran, tapi masih ada orang yang gak paham, masih ada orang yang menentang, padahal sudah demikian jelas. Makanya kita tidak perlu heran ketika ada orang yang dia dalam kondisi terbalik fitrahnya, sehingga meskipun itu sudah sangat jelas kebenaran ada di tempat A, tapi fitrahnya menyasar ke minus A. Contoh yang banyak kita jumpai, misalnya ada orang yang suka makan kotoran dan itu jadi aliran pemakan kotoran. Sudah jelas ini kotoran penuh dengan penyakit, tapi dimakan. Dan aneka keanehan yang lainnya yang itu terjadi pada orang yang terbalik fitrahnya. Maka mungkin saja anak benci ibu atau sebaliknya ibu benci anak. Kemudian mengenai witir, apakah kita disyariatkan untuk zikir istighfar Allahumma antas salam minkas salam setelah salat witir? Jawabannya tidak. Karena zikir tadi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram dan seterusnya, itu zikir yang disyariatkan setelah salat wajib. Adapun selesai salat duha, selesai salat rawatib, selesai sholat tahajud atau witir, tidak disyariatkan membaca zikir seperti ini. Wallahu alam. Kemudian mengenai doa Lailatul Qadar, bolehkah kita baca ketika sholat? Jawabannya boleh. Yang jelas kita baca di malam itu. Bagaimana cara bacanya padahal kita enggak tahu Lailatul Qadar? Anda perbanyak saja membaca doa itu di sepanjang 10 malam terakhir Ramadan. Perbanyak membaca doa itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, suka memaafkan, karena itu maafkanlah aku. Berulang-ulang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Baik, sambil menunggu penelpon, silakan. Dari Al-Aulun di Bogor. Assalamualaikum Ustaz Ami, yang semoga dijaga dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin, walaka bimithlin. Ustaz, Ana dipecat sebagai imam masjid karena dianggap menyimpang karena meyakini Allah Subhanahu wa taala beristawa di atas ars. Bagaimana hukum orang-orang seperti ini yang mengatakan bahwa orang-orang yang meyakini Allah di atas ars sebagai penyimpangan? Atas jawaban Ustaz, Ana ucapkan jazakallahu khairan. Masyaallah, wa jazakumu khairan. Nah. Baik, coba kita angkat telepon. Silakan, dengan siapa, di mana? Anda bisa jauhkan dari televisi. Dari pagi atau Jumat. Baik, volume televisinya dikecilkan, Pak. Halo. Silakan, Pak. Sudah terhubung? Iya. Iya. Saya Abu Mas dari Bekasi. Halo. Silakan, Bapak. Halo. Sudah terhubung? Iya. Ana Abu Mas dari Bekasi, Ustaz. Ana mau nanya masalah zakat fitri. Itu kan di bandar masjid suka menyediakan beras di serambi masjid atau di parkiran, jadi ada orang membawa uang, terus dia menukarkan uangnya dengan beras di tempat tersebut. Nah, itu kan kalau dalam hadis semacam ada larangan jual beli, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Sudah itu aja, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang berkeyakinan Allah berada di atas arsy. Apakah ini keyakinan yang menyimpang? Keyakinan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ta'ala, beristiwa di atas arsy. Terus kita gak boleh memiliki keyakinan seperti itu. Dan orang yang memiliki keyakinan seperti ini dianggap menyimpang. Wallahu Ta'ala alam. Siapa yang menyimpang? Antara yang menuduh menyimpang ataukah yang dituduh menyimpang? Yang ini merupakan bukti bahwa pendidikan tauhid di negara kita masih menjadi PR bersama yang perlu untuk kemudian kita dakwahkan, dan kita berlindung kepada Allah dari setiap akidah kalamiyah, akidah-akidah yang bersumber dari ilmu kalam, ilmu filsafat, yang itu menyebabkan pendangkalan pada ideologi manusia. Ada salah satu pembaca konsultasi syariat.com yang mengirim email. Kita sediakan kolom kirim pertanyaan di web konsultasi syariah. Dia ngirim email. Dia ngajak, ayo kita diskusi tentang masalah akidah. Kemudian, apa yang perlu kita bahas? Ya, kita akan bahas masalah akidah, tapi saya minta hanya berdasarkan ro'yu, kata dia. Hanya berdasarkan logika. Karena Allah kasih kita logika yang sempurna, sehingga akidah itu cukup kita bahas berdasarkan logika. Dia Asy'ariyah. Orang ini mengaku saya Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah itu kan kelompok dalam masalah akidah yang mereka mendasari akidahnya berdasarkan ilmu kalam. Maka akidah itu ada akidah bil ma'thur, sebagaimana akidah al-sunnah berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan ada akidah ahlul kalam, akidah kalamiyah. Ini cabangnya banyak. Ada maturidiyah, ada apalagi misalnya asy'ariyah, ada mu'tazilah, ada murji'ah, ada karomiyah, dan aneka cabang-cabang yang banyak sekali jumlahnya. Makanya pengaruh logikanya cukup dominan bagi mereka yang belajar serius tentang masalah akidah Asy'ari. Nah, sebenarnya jawaban sederhana yang perlu kita ketahui adalah, apakah akidah itu harus berdasarkan logika manusia? Sementara ibadah saja kita tidak boleh berdasarkan logika. Coba Bapak kan profesor, doktor di bidang matematika. Tentu logika matematikanya sangat sempurna, bagus lah. Sudah profesor, doktor bidang matematika. Dia gak ngerti dalil, gak ngerti Quran, gak ngerti hadis. Tolong jelaskan kepada kami, bagaimana caranya mengerjakan sholat berdasarkan logika matematika. Bisa gak orang seperti itu? Akhirnya dia merancang, baik, saya akan desain dulu gimana caranya saya bisa beribadah kepada Tuhan biar ibadah saya melejit sampai ke atas. Lalu dia buat desain. Dia buat pakai integral diferensial, yes, integral tumpuk 10, diferensial tumpuk 5, dan seterusnya. Wah, ketemulah kita. Saya kalau mau melakukan ibadah caranya seperti ini, pakai desain matematika. Bisa gak? Mustahil. Kenapa? Bagian seperti ini di luar ranah logika. Sehingga gimana caranya orang bisa beribadah kepada Allah? Ya ikuti yang ngajari ibadah. Siapa beliau? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah ibadah kita mengakui seperti ini, bagaimana dengan masalah akidah? Kalau masalah akidah lebih lagi. Karena akidah itu tidak dirancang berdasarkan logika. Tapi akidah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menerima. Karena sesuatu yang gaib tidak kita ketahui. Sesuatu yang gaib tidak kita ketahui. Suara keyboardnya. Sesuatu yang gaib tidak kita ketahui. Sebagaimana ibadah tidak kita ketahui, akidah juga tidak kita ketahui. Maka dalam masalah ibadah, kita tidak boleh ngarang. Dalam masalah akidah, kita juga gak boleh ngarang. Terus, dalam masalah akidah apa yang bisa kita lakukan? Ya terima saja dan ikuti sebagaimana ada dalam dalil. Karena agama ini pemberian dan bukan hasil karya berpikir. Kalau setiap orang dikasih izin, silahkan kamu buat rancangan akidah berdasarkan logika, maka ada 10 orang ada 10 akidah. Ada 100 orang ada 100 akidah. Baik. Anda mengikuti akidah berdasarkan logika Anda. Saya punya logika, ngapain saya ikut Anda? Oh, saya punya logika, Anda punya logika. Ngapain saya ikut? Tapi lain halnya kalau ini wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu. Dilawan pakai logika, enggak bisa. Saya hanya boleh ikut wahyu. Kenapa? Karena wahyu itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada utusannya. Sehingga saya punya kewajiban ikut utusannya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar Allah memberikan hidayah bagi kita semuanya dan tidak mencampuri urusan akidah dengan logika yang kita miliki, dalam arti logika itu sampai menolak teks yang ada dalam ayat sebagaimana yang Allah firmankan di surat Thaha dan surat-surat yang lainnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arsy beristiwa. Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu. Wallahu ta'ala alam. Dan Anda ketika dipecat, Anda tidak perlu khawatir karena masjid tidak hanya satu. Dan jika Anda masih ingin untuk menjadi imam masjid, semoga ada masjid yang lain yang bisa menerima Anda. Selanjutnya mengenai zakat fitri atau zakat fitrah, di mana takmir menyediakan beras di masjid, lalu orang yang datang dia boleh membawa uang kemudian membeli beras dari takmir, lalu beras itu dijadikan sebagai zakat fitrah. Baik, praktek ini untuk fikih zakatnya insya Allah tidak masalah, sehingga memudahkan bagi para muzaki untuk bisa mendapatkan beras. Dia tidak harus ke swalayan yang saat ini lagi penuh dengan konsumen. Dia bisa langsung ke masjid bawa duit, beli beras dulu baru diserahkan dalam bentuk beras. Namun yang jadi masalah adalah masjid tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk jual beli. Sehingga kita sarankan agar berasnya ditaruh di luar masjid. Rumah takmir di depan masjid. Nah, berasnya ditaruh di teras rumah takmir. Yang butuh beras datang ke rumah takmir, beli beras di situ, baru diserahkan ke masjid di depannya, sehingga tidak merepotkan insya Allah. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Silakan. Halo. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya, saya imam dari Jakarta. Yang pertama saya mau menanyakan tuh terkait kan saya tiap bulan ada pemotongan dana pensiun di Ustaz. Nah, ketika saya melihat di dana pensiun itu kadang ada hasil investasi, kadang naik, kadang karena sekarang ada wabah dia juga minus. Sebenarnya kalau dana pensiun seperti itu berapa porsi yang bisa saya ambil jika nanti bisa dicairkan. Itu Ustaz, itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait zakat fitri. Kalau zakat itu mau diberikan kepada saudara yang posisinya sedang jauh, misalnya ada di Jawa Timur gitu Ustaz. Nah, itu apakah harus ada memberikan bahwa ini zakat fitri gitu, atau apa cukup langsung diberikan bahwa ini ada zakat melalui, maksudnya melalui perantara saudara saya, adik saya, tolong memberikan apa zakat ini melalui apa bentuknya beras ke saudara yang ada di Jawa Timur yang apa yang mungkin berhak untuk mendapatkan karena mungkin tergolong apa fakir atau miskin seperti itu Ustaz. Baik. itu yang kedua. Cukup Bapak? Yang boleh yang ketiga Ustaz. Baik, pendek saja Pak ya. Sama zakat. Bagaimana jika ada orang yang dia datang gitu Ustaz untuk meminta seandainya mengambil zakat ke kita gitu. Seandainya dia tahu nih orang ini tiap tahun tuh datang ke rumah untuk mengambil zakat gitu loh, untuk beli itu dia sendiri gitu, yang seperti itu bagaimana ya Ustaz? Baik. Itu aja sih Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, untuk dana pensiun seperti yang tadi Anda sampaikan, saya perlu data lebih lengkap sehingga tidak bisa kita sampaikan sekarang. Selanjutnya untuk masalah zakat fitrah, bolehkah diserahkan kepada saudara jauh? Jawabannya boleh, asal ada wakilnya. Karena Anda tidak boleh menyerahkan ke sasaran dalam bentuk uang. Sehingga misalnya saudara yang mau Anda kasih adalah A. A ini orang miskin, saudara Anda yang miskin, berada di luar kota. Anda transfer ke A senilai jumlah zakat dalam bentuk uang, senilai jumlah beras ya. Misalnya 30 kilo berarti per kilo 10.000, 300.000 Anda transfer. Tidak boleh seperti ini. Berarti harus dipantulkan dulu. Bisa titip ke takmir masjid atau titip ke saudara Anda yang lain yang B. Tolong ini uang belikan beras. Nanti yang 10.000 atau yang 20.000 milik kamu sebagai upah. Kemudian berasnya serahkan kepada A. Ini boleh. Kemudian yang kedua, ada orang yang minta zakat kepada Anda dan itu tiap tahun. Jika memang Anda yakin dia ini orang yang berhak untuk mendapatkan karena dia orang miskin, maka silakan Anda kasih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada kewajiban yang telah ditetapkan untuk ditunaikan lis-sa'ili wal mahrum. Ditunaikan kepada orang miskin yang meminta-minta wal mahrum dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Artinya Allah jelaskan orang miskin itu ada yang terang-terangan minta dan ada yang diam-diam. Sehingga tidak jadi masalah ketika Anda berikan kepada orang miskin yang minta ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita baca pertanyaan melalui WA. Ada pertanyaan melalui telepon dulu. Silakan. Halo. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Dindin dari Ciamis, Banjarsari Ciamis. Silakan Bapak. Bertanya, Ustaz, ya. Maaf, mau bertanya. Ini berkenaan dengan muamalah. Begini misalkan ya. Si A butuh barang, ya. Terus si B pemilik modal, punya uang, gitu ya. Nah, karena si A yang butuh barang, setidaknya dia yang perlu barangnya, gitu ya. Kalau barangnya, tahu spesifikasinya. Nah, kemudian oleh si B yang punya uang itu, silakan kamu belanja barang yang kamu inginkan, ya. Tapi belum terjadi jual beli gitu, yang ya just semacam mewakilkan, gitu ya. Si B itu mewakilkan kepada A untuk membeli barang yang diinginkannya. Nah, kemudian si A ini beli barang, terus dibawa ke SPD ke pemilik modal, kemudian di sana terjadi akan jual belinya, Ustaz. Nah, itu, seperti itu boleh nggak gitu? Baik, ya. Cukup Bapak? Ya, cukup itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan. Dari Lukman di Jakarta. Ustaz, ana mau mudik ke Jawa, tapi bimbang karena pemerintah menyarankan agar tidak mudik. Apakah jika ana tetap mudik termasuk tidak taat kepada pemerintah, sementara orang tua yakin sementara orang tua yakni ibu mengharap kehadiran karena bapak sudah tiada. Baik. Untuk yang pertama, si A mau membeli barang dari si B. Salah kredit. Tapi B minta, silakan kamu beli dulu dari toko elektronik, ya, misalnya mau beli kulkas. Akhirnya berangkatlah si A ke toko elektronik, dia pilih barang A atau barang X. Kemudian barang itu dibawa ke tempatnya si B. Terus siapa yang bayari ini? Karena kan tidak mungkin barang itu keluar sebelum dibayar, ya. Baik, yang umum yang saya ketahui di masyarakat, ini yang umum, ya. Si A butuh kulkas. Dia nggak punya duit, dia ngubungi si B. B, saya butuh kulkas. Ya Mbak, silakan. Kulkas mana yang mau dipilih Bapak? Datanglah mereka berdua ke toko elektronik. Si A nunjuk kulkas ini. Ya. Kemudian kulkas itu dibayar oleh si B. Selanjutnya kulkas itu diantar ke tempatnya si B. Tapi biasanya langsung diantar ke tempatnya si A, ya, ke tempatnya konsumen. Bolehkah seperti ini? Jawabannya, ini bukan akad jual beli. Ini akad memberi utang. Karena yang membeli kulkas itu adalah si A. Dia beli langsung dari toko elektronik, tapi dibayarkan oleh si B karena A tidak punya duit. Sehingga ini akadnya akad utang piutang. A utang B, tolong talangi dulu kulkas ini karena saya tidak punya duit. Atau yang kedua, si A disuruh berangkat sendiri, dan ini wakalah model bank. A disuruh berangkat sendiri ke toko elektronik, dia dikasih duit. Berapa harga kulkas yang Bapak inginkan? 3 juta. Ah, ini 3 juta. Silakan berangkat. Berangkatlah si A. Setelah sampai di toko elektronik, dia bawa kulkas itu diantar ke tempatnya si B, baru dilakukan akad. Boleh enggak ini? Jawabannya juga enggak boleh. Wakalah ini sama dengan memberi utang. Kenapa? Karena yang dia serahkan itu dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Tadi kan nyerahkan 3 juta, kasih 3 juta. Silakan beli sendiri. Ya, berarti dalam posisi ini si A, dia menerima uang dan bukan menerima barang, sehingga tidak masuk dalam kategori wakalah. Betul, wakalah itu termasuk yang diperbolehkan dalam juklak ma'ayir syariah. Juklak tentang perbankan syariah internasional yang diterbitkan di Bahrain. Namun metodenya bukan seperti itu. Dan ma'ayir syariah ini sudah ngasih batasan yang sangat sangat minimal. Sedikit saja dilanggar sudah pasti melanggar syariat. Salah satu di antara batasannya adalah si A konsumen sebagai wakil, silakan datang ke dealer atau ke toko elektronik, kemudian tunjuk barang yang diinginkan, sudah, lalu lakukan akad atas nama si B. Tapi si A nggak boleh bawa duit, si B yang bawa duit. Nah, kemudian si B nanti mentransfer duit itu ke dealer tadi. Setelah akad, deal harganya 10 juta. Baik, lalu si A menghubungi si B, tolong kamu bayarkan. Akhirnya ditransfer. Nah, ditransfer, setelah ditransfer, barang dikirim dulu ke temannya si B. Kemudian A datang ke si B, lalu dilakukan akad. Nah, untuk jenis yang kedua ini boleh dengan satu syarat, setelah barang sampai di B, A boleh enggak jadi beli. Sehingga di situ ada hak khiyar yang dimiliki oleh si A. Dan ketika A enggak jadi beli, B tidak boleh maksa. Kenapa? Karena sebelumnya belum terjadi akad. Wallahu a'lam. Kemudian Anda dari Jakarta mau mudik ke Jawa karena ibu berharap Anda bisa pulang. kita punya aturannya, bahasanya terutama yang dari Jakarta kan ada PSBB, tidak diperbolehkan untuk datang ke Jawa kecuali yang naik pesawat kayaknya ya. Kalau yang bawa kendaraan darat tidak boleh dicegat, tapi kalau yang naik pesawat tidak dicegat di bandara. Jadi kita sarankan barangkali bisa pamit ke orang tua untuk sementara tidak bisa mudik dulu sampai kondisi yang memungkinkan dan diizinkan oleh pemerintah. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Silahkan dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya. Silakan Bapak, Anda sudah terhubung. Tentang zakat harta Ustaz, zakat mal Ustaz. Zakat mal, silakan. Nama Ana Zulkifli Ustaz. Silakan Pak Zul. Dari Jakarta. Ana seorang pedagang Ustaz di Tanah Abang, Pasar Tanah Abang. Jadi sekarang keadaan Pasar Tanah Abang kan tutup Ustaz. Jadi ana punya barang dagangan yang udah sampai nisab dan sampai haulnya Ustaz. Tapi ana juga punya tanggungan utang yang harus dibayar. Mungkin udah masuk waktu pembayarannya, tapi karena mereka melihat anak nggak bisa jualan, anak nggak, mereka nggak menagih gitu. Tapi anak, jadi anak punya hutang sekitar 50 juta Ustaz. Terus anak punya duit cash sekitar 48 atau sampai 49 juta. Nah itu duit cash anak. Jadi 50 juta ini yang baru anak hitung itu cuma sekedar utang aja Ustaz, belum persiapan buat makan. Baik. Entah, karena emang mereka mau memahami keadaan gitu kan. Tapi kan mungkin dalam waktu cepat mereka juga akan meminta gitu kan. Jadi anak minta penjaranya Ustaz, apakah anak harus membayar utang disiapkan untuk membayar utang selanjutnya, apakah harus membayar zakat mal? Saya karena boleh karena tanya Pak? Kira-kira hitung zakat malnya sekitar 15 juta Ustaz. Baik Pak Zul. Ya. Kira-kira barang dagangannya berapa nilainya? Nanti biar mudah untuk ngitung. Sekitar 600 juta Ustaz. Masya Allah, 600 juta ya. Ya Ustaz. Baik, cukup Bapak. Cukup? Iya Ustaz. Baik. Kurang lebih ya Ustaz, 600 juta ya Ustaz ya. Iya. Yeah. Ini angka kasar saja. Cukup Bapak? Iya Ustaz. Nah. Baik. Anda punya barang dagangan senilai kurang lebih 600 juta. Punya utang senilai 50 juta tapi tidak ditagih karena menurutnya Anda barang dagangannya tidak lancar untuk kesempatan hari ini, dan Anda punya uang cash sekitar 49 juta. Baik, cara ngitung zakatnya gimana? Utang tidak dihitung jika tidak dibayar, itu prinsipnya. Utang tidak dihitung sebagai pengurang jika tidak dibayar, kecuali kalau Anda bayar maka dihitung sebagai pengurang. 650 utang, anggap 50 cash, karena tadi 49, anggap 50 cash. Anda tentu butuh uang untuk operasional sehari-hari keluarga. Barang dagangan dihitung 600, Anda zakati. Nah sekarang untuk uang cash dan utang ini gimana? Kalau utangnya Anda tutupi separuh, misalnya Anda bayarkan 25, maka zakat Anda tinggal 625, 2,5%. Tapi kalau utangnya sama sekali tidak Anda cicil, berarti zakat Anda 650, 2,5%. Selisihnya berapa itu? Ya mungkin untuk 50 juta tidak begitu apa? Tidak begitu signifikan selisihnya jika dibandingkan dengan 600 ya. Anda kalau bayar zakat 600 juta, maka zakat yang Anda keluarkan senilai sekitar 16 juta. Tapi kalau Anda bayar zakatnya 625, ya, karena yang 25 sudah Anda bayarkan, maka zakat yang Anda keluarkan akan lebih kecil. Sehingga kalau misalnya ingin memperkecil nilai zakat, maka yang uang cash itu silakan dibayarkan sebagian untuk nutupi utang Anda, dan sebagian dipakai untuk operasional, sehingga yang tinggal di zakati adalah 600 plus sisa uang yang Anda punya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita coba jawab pertanyaan melalui ya. Dari Sucipto di Banjarmasin. Ada dua pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah adanya CSR dari perusahaan ribawi, asuransi dan leasing digunakan untuk bakti sosial? Yang kedua, jika dalam kegiatan bakti sosial tersebut ada yang memberikan donasi beras dalam jumlah besar yang niatnya sekaligus untuk zakat, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Dalam kegiatan sosial ada yang donasi beras niatnya zakat, sekaligus untuk zakat. Niatnya sekaligus untuk zakat. Ini di bulan Ramadan. Ya. Baik. CSR dari perusahaan riba atau asuransi bolehkah diterima? Jika tidak ada unsur iklan, insya Allah boleh diterima. Sehingga misalnya Anda cuma menerima saja, atau lembaga sosial ini cuma menerima dana, saya menerima 50 juta atau menerima 20 juta, cuma menerima saja dan tidak ada embel-embel apapun, tidak pasang baliho, tidak ngasih stiker, tidak pasang apapun, insya Allah boleh diterima untuk disalurkan kepada fakir miskin atau untuk kegiatan yang sifatnya sosial. Kemudian ada dalam kegiatan sosial ada donasi beras dan sekaligus zakat. Pihak yang ngasih biar nggak ngerepoti, ya. Karena begini, saya kadang melihat orang yang membayar atau menyerahkan donasi itu merasa kalau posisi dia lebih tinggi, sehingga dia berhak untuk ngerepoti yang lain, dia berhak untuk ngatur-ngatur. Dia itu sebenarnya sedang dibantu oleh saudaranya yang mau menyerahkan dana itu. Maka jangan dia merasa lebih tinggi, karena kita tidak menerima, kita cuma menyalurkan. Yayasan itu tidak menerima, yayasan itu hanya menyalurkan. Sehingga kalau ada orang yang misalnya ngasih dana tapi ngerepoti, "Mas tolong diambil, nanti anu ya, saya minta ini, minta ini, minta ini." Mintanya banyak sekali. "Pak, atur sendiri aja Pak, daripada ngerepoti." Ya. Sehingga dia ketika ngasih misalnya ngasih beras, tapi tolong nanti sekian sekian sekian, wah repotnya bukan main ya. Yang zakat sekian jangan. Nah, kalau repot kayak gitu, gini saja Pak ya, Bapak bungkusi sendiri, serahkan ke kami, nanti kami bantu nyebarin. "Oh no, masa kayak gini, tidak mau?" Ya sudah, kalau tidak mau, ya kalau nggak mau juga silahkan ya. Jadi jangan merasa ketika kita ngasih sesuatu kepada sebuah yayasan, itu berarti kita sedang memberikan budi dan jasa kepada mereka. Keliru yang kayak gini. Justru Anda berhutang budi kepada yayasan karena dibantu oleh yayasan untuk menyebarkan zakat itu, untuk menyebarkan donasi itu. Kalau yayasan gak mau bantu, kan Anda sendiri yang harus mengantarkannya. Mungkin capek kalau harus ngantar ke Gunung Kidul, mungkin capek kalau harus ngantar ke Bantul, harus ngantar ke kota-kota dan kampung-kampung yang pelosok. Tapi ketika ada lembaga tertentu, Anda terbantukan. Sehingga kalau misalnya tidak jelas ini yang zakat yang mana, yang donasi yang mana, dan itu merepotkan, mungkin bisa ditolak dari awal. Atau kalau orangnya mau menjelaskan, maka sebutkan, "Ini yang zakat beras sekian, yang ini yang bukan zakat, sehingga ini bisa dibagikan kepada siapa yang berhak, yang ini karena itu zakat, yang ini terserah siapapun boleh ngambil." Misalnya untuk para jamaah yang mampir di situ juga silahkan. Tayyib. Kita angkat pertanyaan yang terakhir ya melalui telepon. Silahkan, dengan siapa, di mana? Ini dari Fauzan Pak, dari Sumatera. Silakan Bapak. Halo Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sumatera Pak. Di Polsan. Silakan Bapak. Ada yang mau saya tanyakan nih Ustaz. Halo. Silakan. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan. Kita mau berzakat ini Ustaz. Kemudian ada orang yang berhutang dengan kita. Apakah boleh zakat kita ini dianggap sebagai pembayar hutang si seseorang tadi ke kita? Baik, cukup Bapak. Satu lagi Ustaz, ini ada misalnya orang memberikan uang ke kita dalam bentuk tanda jadi dalam perdagangan. Kemudian orang itu tidak jadi mengambil barang itu ke kita. Nah, kemudian apakah uang tanda jadi ini bisa tidak dibayar atau harus dibayar gitu Ustaz? Baik. Nantinya itu saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Dua pertanyaan. Yang pertama, Anda mau bayar zakat, sementara ada orang yang pernah utang ke Anda dan belum dibayar. Apakah boleh zakat yang Anda mau keluarkan itu tidak perlu dikeluarkan, tapi anggap saja utang di orang lain itu dianggap lunas? Yang saya ketahui, ijma ulama enggak boleh. Ulama sepakat dilarang. Ini pernah difatwakan oleh Syekhul Islam, juga difatwakan oleh Imam Ibn Utsaimin. Ada juga fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin dan beberapa ulama yang lainnya. Alasan mereka, karena zakat itu Allah firmankan wa atu zakah, dan tunaikanlah zakat. Sehingga zakat itu ada bentuk ita, ada bentuk menunaikan, i'ta, memberikan. Sementara pelunasan utang atau pemutihan utang itu tidak ada bentuk mengeluarkan. Uang kita ada di tempat orang lain yang dia enggak mampu, sehingga kita enggak berani nagih karena dia enggak mampu. Boleh enggak? Ya sudahlah, di sana ada 10 juta, ini zakat 10 juta, dah utang kamu lunas, saya anggap itu zakat saya. Tidak boleh, Anda tidak mengeluarkan sesuatu. Tidak boleh seperti ini. Dan bahkan sebagian ulama menyebut ijma tidak boleh seperti ini. Kecuali Anda keluarkan zakat 10 juta tadi, Anda serahkan kepada orang yang tidak mampu. Ini zakat. Apakah harus lapor zakat? Ya tidak harus ya. Boleh lapor zakat, boleh tidak. Tapi dianjurkan untuk tidak mengatakan kalau itu zakat. Lalu setelah dia dapat duit, Anda tidak kasih catatan apapun. Dalam arti Anda tidak minta tolong bayar utangnya. Anda tidak minta demikian. Sehingga cuma Anda kasih duit dia, ya selanjutnya terserah dia. Kok ternyata dia nyicil utang, boleh Anda terima. Kenapa? Karena pemberian ini sebagai zakat. Nyicil utang itu atas inisiatif pribadi dari penerima zakat Anda, dan itu hukumnya diperbolehkan selama tidak ada perjanjian. Tapi kalau ada perjanjian dan ada kesepakatan, hukumnya dilarang. Kemudian yang berikutnya, ada orang yang memberi DP untuk membeli sesuatu, lalu dia gagal beli, gak jadi. Bolehkah DP ini hangus? Ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah boleh. Dan ini yang disebut dengan bai'ul urbun. Ini disebut dengan bai'al urbun. Dan bai'ul urbun menurut pendapat yang lebih mendekati, hukumnya boleh. Dan pendapat ini dilihatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga tidak masalah DP hangus dan berat Anda miliki. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.